Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya Buya tentang hukum syar'i. Itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum syar'i. Hukum syar'i maksudnya hukum Islam. Hukum sesuai dengan syariat Islam namanya hukum syar'i. Apapun itu, cara jual beli, cara bersuci, cara ber apa-apa saja, pokoknya hukum yang sesuai dengan syariat Islam, dikukuhkan oleh Islam, namanya hukum syar'i. Biarpun itu yang mencetuskan adalah Pak Polisi, saya sering ngomong. Pak Polisi mengatakan lampu merah, itu kan gak ada dalam kitab fikih. Di Al-Quran gak disebutkan lampu merah, lampu hijau. Cuman aturan pemerintah, aturan polisi, karena itu demi kemaslahatan bersama, karena itu tidak bertentangan dengan agama, bahkan didukung demi keselamatan orang karena sering tabrakan, maka lampu merah wajib dipatuhi. Maka biarpun itu adalah hukumnya Pak Polisi, menjadi hukum syar'i, karena tidak bertentangan dengan syariat. Tapi sebaliknya, sebuah hukum yang dikeluarkan oleh biarpun ustadz yang mengeluarkan tapi bertentangan dengan syariat, itu palsu, bukan syar'i. Biarpun fatwa ustadz, tiba-tiba ada ustadz ngaco, minuman keras hukumnya halal, homo boleh, oh bukan syar'i, biarpun yang ngomong ustadz. Jadi hukum syar'i adalah hukum yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan agama Allah, agama Rasulullah, itu namanya hukum syar'i. Biarpun yang mencetuskan misalnya adalah sebuah komunitas, kesepakatan sebuah masyarakat, tapi tidak bertentangan dengan syariat, itu hukum syar'i. Maksudnya adah kebiasaan, adah muhakkamah, adah kebiasaan dianggap asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Cuman kalau syariat ini mencakup hukum-hukum dan akhlak juga ada. Misalnya kemarin ada bertanya, gimana Bu ya hukumnya kalau ada pengantin, acara pengantenan, kemudian tiba-tiba ada mau hujan, maka pengantin perempuannya, mohon maaf ini majelis mulia, perempuannya suruh naik gendeng membuka celana dalamnya. Oh itu gila, adat yang enggak boleh diikuti. Buka, mohon maaf, buka celana dalam di genteng, itu orang sakit. Buka celana dalam di kamar yang tertutup. Ada enggak begitu? Dengar? Pernah dengar? Ya enggak benar itu, yang enggak dengar alhamdulillah dan dengar, selamat pendengaranmu nih. Dengar saja sudah bermasalah. Kehormatan wilayah tertentu yang sangat rahasia dibuka di atas genteng. Nah, ini itu enggak sesuai dengan syariat karena secara akhlak tidak pantas. Jadi ada sesuatu yang sama misalnya mandi. Pengantin mau mandi, mandinya di mana? Orang sehat mandi di mana? Kamar mandi, bukan di halaman rumah. Kalau seandainya mandi halaman rumah dengan tradisi, asalkan tidak melanggar syariat, bagaimana tidak melanggar syariat? Tertutup auratnya, ya cuman pusing mandi di halaman rumah ya. Ada yang ngintip nanti, ada yang lihat ya. Ya siraman. Nah kalau siraman biasa saja tanpa buka aurat, maka itu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kebiasaan yang ada di masyarakat selagi tidak bertentangan dengan syariat, maka itu dianggap sebagai hukum syar'i. Biarpun fatwanya ustaz, tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka itu bukan hukum syar'i. Itu namanya hukum syar'i, hukum yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Islam.